Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Matannya sudah di copy ya? Belum juga. Sudah habis kan? Ya, nanti jangan lupa pertemuan berikutnya diupayakan sudah di copy. Semuanya bisa pegang matan, sudah. Terakhir berapa di situ? Hadis berapa? Terakhir nomor berapa hadisnya itu? Udah ya? 159. Masih ada ya? Oh ya. Belum habis ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masuk ke bab yang baru. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah babu su'il malakah. Babu su'il malakati. Bab jeleknya sikap atau jeleknya pembawaan. Malakah itu bisa diartikan juga adah. Jeleknya kebiasaan. Bisa diartikan jeleknya kebiasaan, jeleknya sikap, jeleknya pembawaan, ya. Itu maknanya. Hadis yang ke-159. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Shalih. Qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi, dari abahnya, yaitu dari bapaknya, yaitu Jubair bin Nufair an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah, annahu kana yaqulu linnas, bahwasanya beliau pernah berkata kepada manusia. Siapa yang berkata ini? Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati biddawabdi. Kami lebih mengetahui tentang kalian dibandingkan pengetahuan bayatirah terhadap ad-dawab. Bayatirah itu bentuk jamak dari bayitor. Bayitorun atau bayitorun. Toknya dengan dipanjangkan. Yaitu dokter hewan, tabib yang biasa untuk pekerjaannya adalah, profesinya adalah mengobati hewan yang sakit. Itu makna baytar atau baytarun. Bentuk jamaknya bayatirah. Sebagaimana bayatirah itu lebih, ya, pengetahuan tentang hewan itu lebih banyak, lebih mendalam dibandingkan selainnya. Nah, di sini Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati biddawabi. Kami lebih mengetahui tentang kalian dibandingkan pengetahuan bayatirah, dokter hewan, terhadap, ya, hewan-hewan. Qad arafna khiyarakum min syirarikum. Sungguh kami telah mengetahui orang-orang yang terbaik di antara kalian dari orang-orang yang jelek di antara kalian. Amma khiyarukum, adapun orang-orang yang terbaik dari kalian adalah alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, yaitu orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejelekannya. Ini orang yang terbaik. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan sifat orang yang terbaik di kalangan manusia, yaitu orang yang paling, yaitu orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Beliau lanjutkan, wa amma syirarukum, adapun orang-orang yang terjelek dari kalian adalah falladzi la yurja khairuhu, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Wala yu'manu syarruhu, dan tidak dirasa aman dari kejelekannya. Itu orang tidak merasa aman dari kejelekan orang tersebut. Wala yu'taqu muharraruhu. Ya. Wala yu'taq muharraruhu. Kita akan baca syarahnya nanti ya, penjelasan tentang lafaz ini. Qala asy-syarih rahimahullahu taala asy-syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, qawlu Abi Darda radhiyallahu anhu khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ucapan Abu Darda, orang-orang terbaik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejelekannya. Al-khairu ismun 'amun yatanawalu kullama qaddama al-'abdu min khairin amara Allahu bihi aw amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bihi. Al-khair dalam bahasa Arab kalau kita artikan adalah kebaikan, maknanya adalah ismun 'amun, sebuah kata yang umum yang meliputi segala apa yang dikerjakan oleh hamba berupa kebaikan yang Allah perintahkan atau Rasulnya perintahkan. Ini al-khair. Kata al-khair, lafadz al-khair dalam istilah syariat maknanya demikian. Ya, jadi kebaikan itu adalah sebuah kata yang umum yang meliputi segala apa yang diamalkan oleh hamba berupa kebaikan yang Allah perintahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah. Faman fa'alahu wa qama bihi fahuwa min khiyarin nas, barang siapa yang melakukan kebaikan dan menegakkannya maka dia tergolong orang-orang yang terbaik, manusia yang terbaik. Wa bijanibil qiyam bil khair tarku syarr bihadzafirihi, dan di sisi lain selain menegakkan kebaikan adalah dengan meninggalkan kejelekan dengan segala macam bentuknya. Minal aqwali wal af'ali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kejelekan, baik kejelekan ucapan, perbuatan atau amalan yang zahir maupun yang batin. Ini manusia yang terbaik, yang diharapkan kebaikannya, yaitu dia banyak melakukan kebaikan yang Allah perintahkan atau diperintahkan Rasulnya dan menghindari kejelekan. Ini orang yang terbaik, manusia yang terbaik. Jadi gak cukup melakukan kebaikan kalau dia masih ya, suka melakukan kejelekan. Harus selain melakukan kebaikan juga menghindari kejelekan. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zaid di sini, kebaikan dan kejelekan itu baik bersifat zahir yang nampak maupun yang batin. Ya. Amalan yang zahir ya banyak. Amalan batin juga perlu diperhatikan. Kebaikan batin, kebersihan batin ya. Tauhid itu yang pertama, kemudian akidah yang lurus, tawakal kepada Allah dan seterusnya. Begitu pula menghindari kejelekan-kejelekan baik yang zahir maupun yang batin. Perkara-perkara batin juga hendaknya senantiasa kita perhatikan. Ya, kita hindari yang namanya al-hasad, membenci ketika saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Ya. hindari kita sikap hasad, membenci nikmat Allah yang diterima oleh saudara kita. Atau kejelekan batin yang lain adalah al-kibr, kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas definisinya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Meremehkan manusia. Baik meremehkan manusia dari sisi dunianya atau meremehkan dari sisi agamanya. Ya. Barakallahu fikum. Beliau lanjutkan, fal ityanu bil khairi ya'ummu ma yuhsinu bihil insanu ila nafsihi minal khair. Melakukan kebaikan itu juga mencakup apa yang perbuatan baik yang seorang lakukan kepada dirinya sendiri. Wa dzalika bi iqamati dinillahi tabaraka wa ta'ala. Yang demikian itu dengan menegakkan agama Allah. Jadi itu kebaikan yang utama, menegakkan agama Allah pada dirinya sendiri sebelum orang lain. Jangan kita sibuk memperhatikan kebaikan untuk orang lain, tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri. Justru diri kita sendiri inilah yang harus kita urusi terlebih dahulu sebelum orang lain. Fahuwa ihsanun ilan nafs wa itqun laha minan nar. Maka yang demikian ini, menegakkan agama Allah pada diri kita sendiri, ini adalah perbuatan baik kita terhadap diri kita sendiri. Wa itqun laha minan nar, dan ini hakikatnya adalah membebaskan jiwa kita, diri kita dari ancaman siksa neraka. Makanya kalau orang tidak mau menegakkan agama Allah pada dirinya sendiri, dia tergolong orang-orang yang zalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Hakikatnya dia tidak mendolimi orang lain. Hakikatnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Adapun Allah tidak butuh kepada agama kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Justru kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita sebagai seorang hamba, dari hamba-hamba Allah, ketika kita beribadah, kita merasa ibadah kita itu Allah butuhkan. Kita beribadah karena Allah butuh kepada ibadah kita. La, sama sekali Allah enggak butuh. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha terpuji dan maha kaya, enggak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Karena kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wabil hadithi, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia itu hakikatnya di dunia ini seperti seorang yang keluar rumah di pagi hari, kemudian dia menjual dirinya. Ini hakikat kehidupan manusia di dunia. Hakikatnya dia seperti, permisalannya seperti orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari untuk menjual dirinya. Berkata Syekh Al-Utsaimin, maksudnya menjual dirinya ini apa? Al-ghadi yabi'u nafsahu, seorang yang keluar dari rumahnya untuk menjual dirinya. Wa ma'na yabi'u nafsahu annahu kallafa bil 'amal. Maksud dari menjual dirinya adalah dia membebani dirinya dengan amalan. Li'annahu idza kallafa bil 'amal at'aban nafsa faba'aha. Karena orang yang melakukan amalan, membebani dirinya dengan melakukan suatu amalan atau pekerjaan, maka dia telah membuat dirinya lelah, melelahkan dirinya sendiri. Dan namanya manusia itu pasti ingin beramal, pasti ingin melakukan sesuatu. Karena di antara tabiat dasar manusia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, asdaqul asma hammam wa harith. Nama yang paling jujur, yang memang menggambarkan tabiat manusia, itu adalah hammam. Hammam itu adalah orang atau makhluk yang senantiasa memiliki ham. Ham itu memiliki keinginan-keinginan, ingin ini, ingin itu. Ya, saya ingin dapat harta, saya ingin dapat uang, saya ingin bisa dapat rumah yang bagus, keinginan-keinginan. Dan keinginan itu diikuti dengan apa? Harith. Ini tabiat yang kedua dari manusia, yaitu orang yang selalu berupaya untuk memenuhi dan mencapai apa yang dia inginkan. Itu harith. Punya keinginan dan dia berupaya untuk mencapai keinginannya tersebut. Ya tadi misalnya, ingin dapat harta, dia akan berupaya, kerja, berdagang, ya, apapun dia lakukan. Dia ingin dapat sesuatu, dia akan berupaya mencari jalan untuk bisa mendapatkan hal itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini manusia. Sehingga memang semua manusia di dunia ini hakikatnya sedang menjual dirinya. Makna menjual dirinya tadi, dia akan selalu beramal untuk memenuhi keinginannya, mencapai keinginannya. Nah, tinggal ada dua kondisi. Silahkan pilih salah satu yang kita mau. Disebutkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu." Setiap manusia ini hakikatnya seperti orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari untuk menjual dirinya, famu'tiquha aw mubiquha. Maka bisa jadi dia membebaskan jiwa tersebut, dia membebaskan jiwanya tersebut, aw mubiquha, atau membinasakannya. Ya, atau membinasakannya. Dijelaskan oleh syarih di sini, mu'tiquha bi fi'lil khair. Orang yang menjual dirinya kemudian bisa membebaskan dirinya tersebut adalah orang yang melakukan kebaikan. Melakukan amalan-amalan kebaikan. Namanya manusia pasti beramal, tinggal memilih antara dua pilihan, beramal baik atau beramal buruk. Kalau beramal baik, maka dia hakikatnya sedang membebaskan dirinya. Au mubiquha, atau yang jenis kedua, orang yang membinasakan dirinya sendiri. Bagaimana itu? Bi fi'li syarr, dengan dia melakukan amalan kejelekan. Amalan kejelekan, menipu, mencuri, merampok, ya, namimah, memprovokasi, mengadu domba antara manusia, ya. Berdagang tidak jujur dan sebagainya. Fi'lu syarr, perbuatan-perbuatan jelek, ini hakikatnya dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Falladhi yurja khairuhu li nafsihi wa yurja khairuhu li ghairihi. Hadza akmalun nasi imanan. Ya. Maka kita berharap kepada Allah supaya menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mu'tiqu nafsihi atau mu'tiqu anfusihim. Orang-orang yang hakikatnya sedang membebaskan jiwa-jiwanya. Itu membebaskan dari ancaman siksa neraka, membebaskan dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan tergolong orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri. Waliyadu billah. Maka orang yang diharapkan kebaikannya untuk dirinya sendiri, ini yang pertama, atau diharapkan kebaikannya untuk orang lain, hadza akmalun nasi imanan. Ini adalah manusia yang paling sempurna imannya. Yang paling sempurna, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang diharapkan kebaikan darinya. Baik kebaikan untuk dirinya sendiri atau kebaikan untuk orang lain. Ya. Wa bijanibi dzalika yu'manu syarruhu. Dan di sisi lain dia, ya, dirasa aman dari kejelekannya. Orang merasa aman dari kejelekannya. Ya. Tidak khawatir orang lain dekat dengan dirinya, karena orang ini baik, suka berbuat baik kepada orang lain, dan yang lebih utama adalah berbuat baik terhadap dirinya sendiri, baru kemudian orang lain, dan tidak menimpakan kejelekan terhadap orang lain, sehingga orang merasa aman darinya. Fala yajlibu syarr ila nafsihi, dia tidak melakukan kejelekan terhadap dirinya sendiri, wala yajlibu syarra ila ghairihi, dan tidak menimpakan kejelekan terhadap orang lain. Ini orang yang terbaik, paling sempurna imannya. Faman jama'a baina hadainil 'amalainil jalilaini 'amilal khaira li nafsihi wa li ghairihi wa hadzan naf'ul mutaaddi. Barang siapa yang mengumpulkan pada dirinya dua hal ini, ya, melakukan kebaikan untuk dirinya dan orang lain dan menghindari kejelekan untuk dirinya dan orang lain, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang agung. Melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain, ini adalah kebaikan yang sifatnya ya muta'addi. Muta'addi itu bisa dirasakan oleh orang lain. Wa tarku syarri ila nafsihi wa ila ghairihi kadzalik fa hadza huwa alladhi yurja khairuhu wa huwa afdalun nas. Di samping itu dia meninggalkan kejelekan terhadap dirinya sendiri dan orang lain, maka inilah yang diharapkan kebaikannya. Orang yang diharapkan kebaikannya, dan ini adalah seutama-utama manusia. Kalau kita ingin jadi manusia yang paling utama di sisi Allah, kumpulkan pada diri kita dua khoslatain. Hatainil khoslatain jalilatain. Kumpulkan pada diri kita dua hal yang mulia ini. Ya, jadilah kita orang yang diharapkan kebaikannya. Kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan orang lain merasa aman dari kejelekan kita. Itulah orang yang paling sempurna imannya. Makanya di sana ada hadis, ya, pelajaran penting bagi kita semua. Keimanan seseorang itu tidak hanya diukur pada ibadah yang sifatnya disilakan dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Salat itu ibadah mahdhah. Ibadah yang antara dia dengan Allah saja. Ya. Tapi juga di sana ada ibadah-ibadah, keimanan-keimanan yang lain. Berbuat baik kepada orang lain, menghindarkan kejelekan terhadap orang lain dan diri sendiri, itu juga termasuk keimanan. Oleh karena itu, ketika ada seorang wanita disampaikan kepada Rasulullah, ada dua orang wanita, yang satu ya orang yang seorang wanita yang rajin sholat malam. Akan tapi tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Maka Rasulullah mengomentari, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Walaupun dia rajin sholat malam, puasa di siang hari, tapi tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Ya. Maka itu tidak memberikan manfaat ibadahnya tadi. Karena dia masih mengganggu orang lain. Ya. Sehingga ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Maka manusia yang paling utama dan paling sempurna imannya adalah yang tadi kita sebutkan, mengumpulkan pada dirinya dua hal ini. Wal aks bil aks, kebalikannya. Syirarukum, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sejelek-jelek kalian, فَالَّذِي لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَلَا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهُ. Sejelek-jelek kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman dari kejelekannya. وَشَرْعُهُ وَالْمِيزَانِ. Maka timbangannya, kata syarih di sini adalah mizan. Ya, timbangannya adalah syariat. Ia menjadi timbangan adalah syariat. Faman tamassaka bi syar'illahi amran wa nahyan wa fi'lan lil khairi wa tarkan lisyarr faqad ahsana ila nafsihi. Barang siapa yang berpegang dengan syariat Allah, perintah dan larangannya, melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, maka dia telah berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Wa arda khaliqahu, dan dia telah membuat ridha penciptanya. واستحق الثواب الجزيل الذي وعد الله عز وجل به في محكم كتابه. Dan dia telah berhak mendapatkan الثواب الجزيل, pahala yang besar yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran bagi barang siapa yang berbuat ihsan, berbuat baik di dalam beramal. ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته, sebagaimana pula yang telah dijanjikan Nabi di dalam sunnahnya. Fasyara'u huwal mizanu linnasi walil a'mal. Maka syariat itulah timbangan bagi manusia dan timbangan terhadap amalan-amalan. Fal 'amiluna bil khairi wat tarikuna lisyarri huwa afdalun nasi wa khairun nas. Maka orang-orang yang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan itu adalah manusia yang paling afdal, yang paling utama. wa khairun nas, manusia yang paling baik. Wa yatafawatuna fi hadzal fadl bihasabi tafawutihim fil amal, manusia bertingkat-tingkat kondisinya di dalam keutamaan ini bergantung pada perbedaan amalan mereka. Wal waqi'una fi syarr ala ikhtilafi anwa'ihi hum syirarun nas wa syirarul khalq. Dan orang-orang yang terjatuh pada kejelekan dengan segala bentuk dan macamnya, mereka adalah manusia-manusia yang terjelek, makhluk-makhluk yang terjelek. Li'annahum lam yuqaddirullaha azza wa jalla haqqa qadrihi, karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Jadi ini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ini adalah sebuah kata ucapan yang penuh hikmah, ya, ucapan yang penuh hikmah. Hendaklah ini kita jadikan sebagai timbangan. Sebaik-baik manusia itu yang demikian, yang diharapkan kebaikannya dan manusia atau orang lain merasa aman darinya. Bukan orang yang banyak jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya. Bisa jadi harta itu memang bisa membuat seorang orang yang paling utama. Ketika apa? Ketika dengan harta itu dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan harta itu pula dia bisa menghindarkan kejelekan. Apa contohnya? Menghindarkan dirinya dari meminta-minta dengan harta itu. Atau membantu orang lain sehingga menghindarkan orang lain dari meminta-minta, karena meminta-minta perbuatan tercela. Ya. Tapi kalau harta itu justru dipakai untuk yang sebaliknya, maka dia menjadi syirarun nas. Jadi sejelek-jelek manusia, walayadzubillah. Jadi timbangannya adalah ini. Ya, manusia yang terbaik itu manusia yang bagaimana? Yang paling diharapkan kebaikan darinya dan orang lain paling merasa aman dari kejelekannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sudah orang lain gak ada yang berharap kebaikan darinya. Ya. Lisannya kasar, lisannya suka mencaci maki, perbuatan-perbuatannya juga ya, suka menipu, suka berbohong dan sebagainya. Tidak diharapkan kebaikan darinya, malah orang tidak merasa aman dari kejelekannya, dari kecurangannya, dari lisannya yang tajam. Ini sejelek-jelek manusia. Ya. Walaupun dia tinggi jabatannya, dia orang yang terpandang di hadapan manusia, punya kedudukan, hartanya melimpah, tapi kita kembali pada timbangan ini. Tetap dia adalah min syirarin nas, sejelek-jelek manusia. Ya. Walaupun dia di mendapatkan atau memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. Sebenarnya kita mempelajari kitab Adabul Mufrad ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Nah, untuk bisa menjadi pedoman kita di dalam hidup. Ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita dapati nanti kisah atau ucapan-ucapan dari salaf, ya, bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana sikap-sikap mereka, ya, kita akan banyak mendapatkan pelajaran penting. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, hadis yang berikutnya, langsung masuk ke hadis yang ke-162. Babu bai'il khadimi minal a'rab, bab menjual khadim, budak. Ya, khadim di sini diartikan budak. Terkadang khadim itu bisa dimaknakan pembantu. Ya. Khadim, pembantu. Tidak semua pembantu adalah budak. Tapi semua budak bisa dijadikan pembantu. Itu bedanya antara budak dan pembantu. Ya. Di sini babnya berjudul menjual khadim, menjual budak dari kalangan Arab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an ibni Amrah an Amrah anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan ya, dari Amrah rahimahullah mengisahkan bahwasanya Aisyah istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah dabbarat amatan laha. Beliau pernah mentadbir, disilakan dalam istilah fikih itu tadbir. Tadbir itu seorang tuan, ya, seorang tuan punya budak. Kemudian dia mentadbir, maknanya itu dia telah mengucapkan atau memutuskan membebaskan budak tersebut jika tuannya meninggal. Ya. Misalnya seorang punya budak, kamu bebas kalau saya sudah meninggal. Itu makna tadbir. Jadi kalau tuannya sudah meninggal, maka otomatis budak itu bebas. Karena kalau enggak demikian, budak itu bisa diwariskan. Iya. Jika seorang punya budak, ya, majikan meninggal, maka budak itu termasuk harta yang dimiliki seorang, maka bisa diwariskan. Tapi kalau sudah ditadbir, seorang punya budak sudah mentadbir budak itu, maka kalau pemiliknya meninggal, otomatis budak itu bebas. Ini dikisahkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mentadbir salah satu budak perempuannya. Fashtakat Aisyah tu, maka suatu ketika Aisyah mengeluh sakit. Mengeluhkan sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban minazzutti. Maka kemudian banu akhiha, itu anak-anak dari saudara laki-lakinya. Aisyah punya saudara laki-laki. Anak dari saudara laki-lakinya itu bertanya kepada seorang tabib. Seorang tabib minazzutti. Zut itu adalah, ya, bangsa India atau Sudan atau yang semisalnya, ya, yang warna kulitnya hampir sama itu. Jadi Zut itu adalah sebuah suku atau bangsa, baik berasal dari Sudan atau India atau yang sekitarnya. Ini kebangsaan dari tabib tersebut, asal dari tabib tersebut. Maka keponakan Aisyah, anak dari saudara laki-lakinya, bertanya kepada salah seorang tabib dari kalangan Zut ini. Faqala, maka tabib tadi berkata, innakum tukhbiruni animra'atin mashhuratin. Sesungguhnya kalian memberitakan kepadaku tentang seorang wanita yang sedang terkena sihir. Jadi setelah digambarkan kepada tabib tersebut tentang penyakitnya seperti ini, keluhannya seperti ini, tabib tadi menyimpulkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sedang terkena sihir. Ini sahabat saja terkena sihir. Ya. Jadi sihir ini bisa kita ambil faedah bahwasanya sihir itu perkaranya hak. Sihir itu memang ada. Bahkan disebutkan dalam riwayat sahih, Nabi pun pernah disihir oleh Labid ibn al-Asam, seorang Yahudi. Dan ini riwayat yang sahih. Dan sihir itu seperti penyakit-penyakit yang lain, tidak menunjukkan lemahnya iman seseorang. Tidak mesti seorang yang terkena sihir berarti imannya lemah. Tidak mesti. Walaupun memang, ya, ketika seorang yang lemah imannya, itu lebih mudah terkena sihir. Nah, tapi tidak semua orang yang terkena sihir menunjukkan imannya lemah. Buktinya apa? Nabi pun bisa terkena sihir, dan itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan Allah menakdirkan itu ada hikmah di baliknya. Apa di antara hikmahnya? Kita bisa tahu syariat tentang apa? Tentang menangkal sihir. Dari situ Nabi mencontohkan, membimbingkan bagaimana, apa yang bisa dilakukan jika seorang terkena sihir. Apa yang dibaca? Ruqyah apa yang dibaca? Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Di situ, di kisah itu, Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mencari buhul-buhulnya itu yang dipakai oleh tukang sihir untuk menimpakan sihirnya. Yang biasanya berupa, ya, simpul-simpul yang diikat kemudian dihembuskan padanya tiupan-tiupan yang berisi mantra-mantra yang terdapat kemungkaran. Barakallahu fikum. Jadi kembali ke sini, Tabib tadi menyimpulkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, terus sebelum kita lanjutkan ya, disebutkan oleh para ulama, kalau seorang orang soleh terkena sihir, maka itu adalah dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Dalam hal ini Nabi, Nabi terkena sihir, maka itu ya, Allah takdirkan dalam rangka untuk mengangkat derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Karena Rasulullah telah diampuni dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Sehingga sudah tidak ada dosa lagi. Sehingga apa? Ketika Rasulullah tertimpa musibah, baik itu sakit ataupun terkena sihir, maka itu adalah untuk mengangkat derajat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun kita manusia-manusia biasa yang bukan manusia yang maksum, maka ketika tertimpa musibah itu ada dua kemungkinan, bisa jadi dalam rangka untuk takfirud dunub, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, atau dalam rangka untuk ya, hikmah dibaliknya adalah untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin min syaukatin fama fauqaha, baik hanya tertusuk duri atau yang lebih berat dari itu, illa kufira bihi min sayyiatihi, kecuali untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa capek, rasa lelah itu pun ya termasuk ujian musibah. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa lelah, nasab, penyakit, wala hazan, rasa sedih, atau ham, rasa takut, khawatir, gelisah, kecuali Allah gugurkan dosanya dengan sebab itu. Ya. Makanya tingkatan hamba yang paling tinggi adalah hamba yang ketika tertimpa musibah malah bersyukur. Bukan malah marah. Ya. Kalau bersabar itu memang wajib. Tertimpa musibah wajib untuk sabar. Gak boleh tasakhut. Tasakhut itu merasa jengkel dengan takdir tersebut. Tidak terima. Sabar wajib. Tingkatan yang lebih tinggi ridho. Merasa ridho terhadap musibah tersebut. Sama sekali tidak ada rasa berat. Kalau sabar itu masih ada rasa berat dia. Tertimpa musibah berat. Tapi dia menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang membuat Allah marah. Menahan tangannya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terima terhadap takdir Allah. Misalnya apa? Yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ketika tertimpa musibah, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan sebagainya. Dia menahan itu walaupun dia merasakan sakit. Ya. Itu tingkatan sabar. Yang lebih tinggi ridho, sama sekali gak ada rasa sakit. Ridho dia. Ya. Menerima. Dengan penuh ridho, lapang dadanya. Yang lebih tinggi lagi malah bersyukur. Tertimpa musibah malah bersyukur. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Ketika dia tertimpa musibah apapun tadi, walaupun musibah yang sifatnya ringan, tertusuk duri, atau sekedar rasa lelah, atau sekedar ya sakit, sekedar rasa sedih, gelisah, cemas, khawatir, takut, itu semua bisa menggugurkan dosa atau mengangkat derajat seseorang. Makanya orang yang paling beruntung, orang yang paling ya bahagia adalah seorang mukmin. Setiap dia tertimpa apapun, khairun lahu, baik baginya. Tertimpa kejelekan, dia bersabar. Tertimpa musibah, bersabar. Itu baik baginya. Tertimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, bersyukur. Baik baginya. Ini, orang yang paling beruntung adalah orang mukmin. Berbeda dengan, ya, selain mukmin, apapun yang menimpa dia, pasti kejelekan. Mendapatkan nikmat, tidak disyukuri. Jelek. Apalagi tertimpa musibah, ya, tidak bisa bersabar. Jelek juga. Ya, sehingga, anugerah yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba adalah al-iman, keimanan. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minal mu'minin. Barakallahu fikum. Kembali ke riwayat ini, kesimpulan dari tabib tadi bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tersihir. Saharatha amatun laha, telah menyihirnya budak perempuan yang dia miliki. Ternyata budak tersebut, budak perempuan yang akan dibebaskan tadi, yang telah ditadbir tadi, itu menyihir Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini banyak terjadi di kalangan Arab. Apa? Kenapa demikian? Sengaja supaya cepat mati. Kalau sudah mati kan dia bebas. Ini. Enggak malah berterima kasih ditadbir, enggak malah berterima kasih, tapi malah apa? Mencelakai majikannya. Air susu dibalas air tuba. Peribahasanya demikian. Iya. Nah, kalau peribahasa Jawanya apa? Diwenehi ati grogo rempelo. Paham enggak? Iya. Dikasih hati malah minta rempelo. Enggak malah bersyukur, berterima kasih, tapi malah ya, minta lebih dan mencelakai. Nah ini, budak perempuan yang tadi telah ditadbir oleh Aisyah malah menyihir beliau. Ya. Fa ukhbirat Aisyatu, maka hal itu dikabarkan kepada Aisyah. Qalat, maka Aisyah bertanya kepada budak perempuannya, saharti ini, apakah engkau menyihirku? Faqalat, na'am. Ternyata budak perempuannya mengaku, iya. Faqalat, lima. Walima, kenapa engkau lakukan? Wala tanjaina abadan. Engkau tidak akan, ya, tanjaina, tidak akan selamat selama-lamanya. Artinya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. La tanjaina abadan. Engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, bi'uha min syarril arabi malakatan. Juallah budak ini. Jadi Aisyah memerintahkan menjual budak tersebut. Bi'uha, juallah budak ini, min syarril arabi malakatan. Ini adalah sikap atau sejelek-jelek Arab, sejelek-jelek kebiasaan dari bangsa Arab. Sehingga tidak jadi ditadbir budak perempuan tadi. Yang awalnya Aisyah sudah meniatkan untuk membebaskan budak itu, ya, dengan cara tadbir, tapi karena budak ini melakukan kesalahan, maka dibatalkan itu tadi. Dan ini boleh dilakukan karena budak tadi telah melakukan suatu kejelekan terhadap tuannya, sehingga akhirnya dijual. Kalau sudah dijual orang lain, ya sudah, gak bebas dia. Tergantung tuannya yang baru bagaimana, majikannya yang baru bagaimana. Ya. Kita baca syarah dari hadis ini. Al-hadithu fihi jawazu at-tadbir. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya tadbir. Tadbir tadi, ya. Ait kul abdil mamluk ba'da mauti sayyidihi, yaitu membebaskan seorang budak hamba sahaya setelah kematian tuan atau majikannya. Wa fil hadithi dalilun ala annal jaza'as anal jaza'as sayyati sayyatun mithluha. Di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang bolehnya membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Seorang melakukan kejelekan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Wa annal muntasira la itsma alaihi. Orang yang membalas kejelekan tadi tidak ada dosa baginya. Karena dia membalas. Sekedar membalas. Wal itsmu ala man bada'a bil khata'i wa bis sayyi'ah. Dosa itu akan ditimpakan kepada yang memulai melakukan kejelekan. Adapun yang membalas tidak mendapatkan kejelekan sedikit pun, tapi catatannya apa? Catatannya balasannya setimpal, tidak lebih. Kalau lebih berarti dia zalim. Kalau orang yang zalim ya enggak boleh, haram. Ya. Misalnya contoh ringannya, seorang dipukul. Dipukul dengan kekerasan yang ya, demikian. Balasnya ya harus sesuai pukulannya. Enggak boleh lebih keras. Ya. Demikian. Akan tapi ya, walaupun di dalam syariat kita diizinkan seorang yang mendapatkan kejelekan dari orang lain membalasnya dengan balasan yang setimpal itu boleh. Diizinkan dalam syariat kita. Akan tapi yang lebih utama adalah memaafkan. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Disebutkan dalam surat Ali Imran tentang sifat orang yang bertakwa adalah wal kadhimina al ghaidha. Seorang yang atau mereka orang-orang yang bisa menahan amarah mereka ketika mereka marah. Ini sifat orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang suka memaafkan orang lain. Orang lain berbuat kejelekan padanya, dia maafkan, tidak dia balas. Ini lebih utama dibandingkan yang membalas. Ya, walaupun membalas boleh, tapi yang lebih utama adalah memaafkan. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama, dirinci. Apakah semua orang yang berbuat kejelekan itu boleh dimaafkan atau pantas dimaafkan? Lebih utama untuk kita memaafkannya ataukah harus kita balas? Ini dirinci. Karena manusia atau orang-orang yang berbuat kejelekan ada dua jenis. Jenis yang pertama, ketika orang yang berbuat jelek itu kita maafkan, dia menjadi lebih baik kondisinya. Dia merasa melakukan kesalahan. Ketika dimaafkan, dia berterima kasih. Kemudian ada niat baik untuk memperbaiki diri. Dan terlihat itikad baik untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut, kejelekan yang pernah dia lakukan. Ini maka disyariatkan bagi kita untuk memaafkannya. Dan itu lebih utama. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah, terlalu banyak kisah. Rasulullah sedang berjalan, ya, dikisahkan oleh Anas bin Malik, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang menarik baju Rasulullah dengan keras. Ya, dengan kasar, sampai membekas di pundak beliau. Tapi kemudian, ya, sudah menarik dengan kasar dan keras, si Badui tadi minta uang. Berikan kepadaku harta yang telah Allah berikan padamu. Gak ada adab, gak ada sopan santun, minta uang lagi. Tapi Rasulullah menghadapinya dengan senyuman. Ya. Memaafkan Rasulullah. Ya, ini tentunya lebih utama. Ya. Akan tapi ada jenis manusia yang kedua. Orang yang suka melakukan kesalahan, kejelekan, mungkin kita pernah mengalaminya, dia menimpakan kejelekan terhadap kita, kalau orang ini dimaafkan, justru semakin menjadi. Gak malah menyadari kesalahannya, gak introspeksi diri, dia malah sombong, malah congkak. Ya. Ini yang tidak boleh kita maafkan. Dalam arti, jangan kemudian kita memaafkannya, karena apa? Kejelekannya tidak berhenti. Kejelekannya terus berlanjut. Bahkan mungkin lebih parah. Dia lebih sombong nanti. Lebih angkuh. Maka yang seperti ini, ya, jangan dimaafkan. Kalau orang yang seperti ini. Misalnya ada hak kita yang dia ambil, harus kita minta lagi. Jangan kita maafkan. Karena orang seperti ini, ya, gak bisa mengambil pelajaran. Disebutkan dalam sebuah pepatah Arab. Ini penting ya, pepatah Arab yang bisa kita ingat-ingat terus. Idza akramtal karim malaktahu. Jika engkau memuliakan seorang yang mulia, idza akramtal karim malaktahu. Jika ada orang, jika engkau memuliakan orang yang karim, orang yang mulia, malaktahu. Orang mulia itu akan menjadi semakin baik. Ketika kita memuliakan orang yang mulia, orang itu akan menjadi semakin baik. Akhlaknya menjadi baik, menjadi ya, lembut, sopan. Ya. Maka kita disyaratkan untuk memuliakannya. Tapi di sana ada orang, idza akramtal laim tamarrada. Tapi jika engkau memuliakan orang yang laim itu orang yang, ya, orang yang jelek, tamarrada, maka dia akan semakin sombong. Kalau ada orang jelek, ya, akhlaknya jelek, kita muliakan, dia akan semakin sombong. Semakin congkak, semakin angkuh. Ya, jangan kita muliakan orang seperti itu. Ya. Kalau orang yang mulia, ketika kita muliakan, dia semakin baik akhlaknya, kita muliakan. Tapi kalau orang yang laim, orang yang jelek, kita muliakan, dia akan semakin menjadi. Ya, tidak menjadi baik. Barakallahu fikum. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fil hadithi bayanu annal a'rabi hum ahlul jahl li bu'dihim an mawatinil ilm wal ulama wa ba'duhum syarrun min ba'd. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahwasanya A'rab, yaitu Arab Badui, itu adalah orang-orang yang jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu, ya, jauh dari ulama, wa ba'duhum syarrun min ba'd. Sebagian mereka lebih jelek dari sebagian yang lain karena jauh dari ilmu tadi. Ini contohnya tadi ini, budak perempuan ini dari kalangan Arab. Akan tapi dari kalangan Arab hidup menjumpai zamannya para sahabat, tapi kondisinya demikian. Ya, melakukan amalan sihir. Itu kan perbuatan kekufuran, perbuatan sihir itu. Karena mengandung kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Insyaallah hadis yang berikutnya 163 kita bahas di pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.